și opus ribe. Opus Ribe. Tapi aku tak mengerti apa yang ada di dalam hatimu. Kau diam, kau tersenyum padaku di sana. the night, for me by Jokun Revenge.